As-Sunnah mengajarkan untuk kita mengetahui kedudukan para kibar untuk kemudian kita mampu memposisikan mereka sesuai dengan tempatnya. Umirna an nunazzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan untuk menempatkan manusia pada kapasitasnya. Dan ini yang wajib untuk kita lakukan. Sahabat saja berbuat seperti itu. Lah kita yang mengaku katanya pengikut salaf, pengikut sahabat, kalau memang benar jujur dalam pengakuan kita, klaim kita bahwa kita adalah salafi, ya seharusnya berbuat seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Menghormati ya para kibar, memuliakan kibar, beradab bersama kibar. Bagaimana lagi kalau kibar tersebut memang dikenal kekokohannya dalam permasalahan ilmu. Pada bidang-bidang tertentu sudah diakui oleh para ulama yang lainnya. Makanya tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, seseorang itu kalau berbicara bukan pada fannya, bukan pada bidangnya, ilmu syariat banyak, dan para ulama ahli sunnah itu jelas, mereka menguasai banyak cabang ilmu. Namun, tidak semua ulama menguasai ilmu tersebut secara spesifikasi atau takhasus. Ada alim memang secara umum ilmu syar'i dia kuasai, tetapi luar biasa takhasus, ahli dalam fikih misalnya. Ada ulama yang memang takhasusnya, spesialisnya itu dalam bidang hadis. Ada ulama yang dalam permasalahan usul fikih, dalam permasalahan lugah, ini luar biasa. Usuli, lugawi, nahwi. Ada juga ulama yang memang dalam permasalahan cabang ilmu agama yang lainnya, takhasusnya di situ. Dalam permasalahan jarh wa ta'dil, memang sudah ada para ulama yang spesialisnya di situ. Walaupun beberapa ulama pun spesialisnya itu bukan hanya pada satu cabang. Nah, bisa menguasai beberapa cabang. Nah, ini kalau sudah al-kabir, senior ini, sudah dasarnya senior, kibar, kemudian ternyata berbicara dalam bidangnya, yes, mau kurang apa lagi, seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah ahli sunnah, dalam realitanya mengapa kok kemudian entah lalai beneran atau berpura-pura lalai. Yang pada hakikatnya, karena yakin paham mereka itu. Akhirnya enggak punya adab. Nah, berani lancang Sementara tadi kita sudah lewat bagaimana para imam, para salaf, para sahabat, bahkan sampai Al-Imam Bukhari menyebutkan bab ikram al-kabir, memuliakan al-kabir. Al-Hafiz tadi juga mengatakan fihi taukir al-kabir. Di situ disyariatkannya kita memuliakan al-kabir. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak merahmati, bersikap kasih sayang muda kepada anak-anak, dan juga bukan golongannya kami orang yang tidak taukir, enggak punya adab, yang tidak hormat, tidak memuliakan al-kabir. Di sini juga kita perlu untuk mengetahui spesialis dari masing-masing ulama. Makanya tidak mengherankan banyak, tentunya bukan dalam rangka untuk tanakus, bukan dalam rangka untuk kemudian meremehkan, bukan untuk dalam rangka merendahkan, tetapi dalam rangka ketika terjadi suatu permasalahan dalam bidang tertentu, kita ini kembalinya ke siapa? Kita ini menerima ucapannya siapa? Yaitu permasalahan al-mufadalah bainul ulama. Membandingkan. Dan ini dilakukan oleh para salaf. Ya. Makanya dahulu para rawi disebutkan kalau dalam permasalahan haji, ya, disebut oleh para ulama, ya, di zaman tabi'in, apa itu orang yang paling faqih dalam permasalahan manasik. Ketika ditanya atau antara misalnya Hammad ibnu Zaid dengan Hammad ibnu Salamah, ini para ulama ayyuhuma afdal, siapa yang lebih lebih afdal? Sebutkan kalau Hammad bin Zaid ini lebih afdal pada bidang ini. Adapun Hammad ibn Salama pada bidang ini. Dan yang lain-lainnya banyak. Nah, ini ya tadi, bukan dalam rangka untuk kemudian yang lebih afdal dalam bidang ini adalah fulan misalnya. Bukan untuk kita ini akhirnya meremehkan yang satunya, bukan. Tapi ketika dalam permasalahan-permasalahan yang kita bingung, misalnya dalil sama-sama kuat misalnya. Kalau memang jelas, dalilnya jelas, sesuai dengan pemahamannya salaf jelas, ya sudah, mau yang siapa saja ya kita ambil pendapat yang bersama dalil. Tapi sekarang terkadang beberapa permasalahan itu karena keterbatasan ilmu yang ada pada kita, kita bingung. Umat bingung. Nah ini fungsinya kita tahu. Kalau bingungnya dalam permasalahan fikih atau dalam permasalahan hadis, misalnya permasalahan hadis, misalnya ada pendapat Syekh Albani dengan pendapat alim yang lainnya, tapi yang lainnya ini dalam permasalahan hadis tidak seperti Syekh Albani. Kita sudah berusaha misalnya mencari, ini kok sama-sama kuat. Nah, ini kita cenderung kepada pendapat siapa? Dalam permasalahan dunia saja, orang itu paham. Kalau mau ke dokter, nah ini, karena ini sakit pusing, tidak apa-apa dah ke dokter umum. Nah, tapi kalau sudah kasusnya parah, ini penyakit, wah ini penyakit dalam ini. Semua dokter itu sama-sama sempat mengalami masa dia menjadi dokter umum. Berarti menguasai secara umum bidang medis. Tapi kalau sudah sakitnya itu pada tenggorokan, pada hidung, ya mana ada orang datangnya ke spesial kandungan misalnya. Atau ke spesialis, apa namanya, anestesi misalnya. Bios. Nah, ya mesti datangnya ke spesialis THT. Ini dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan mimba bil aula, ya memang sudah seperti itu seharusnya, tabiatnya memang seperti itu. Maka ketika dalam permasalahan hadis, ya tentunya ulama hadis yang memang dikenal seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya, atau Syekh Mukbil, ya tentu kita akan merasa lebih tenang ketika mengambil pendapat mereka. Kenapa? Spesialisnya memang. Begitu juga dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Nah, dahulu para salaf kalau dalam masalah jarh wa ta'dil enggak kembali kepada kembalinya kepada Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, memang spesialisnya. Nah, sama sekarang. Di zaman sekarang. Nah, ketika memang alim tersebut adalah orang yang menguasai dan diakui dalam bidang jarh wa ta'dil tersebut, alim ini adalah orang yang mutakhasis, ya sangat wajar ketika umat dalam permasalahan-permasalahan mensikapi orang-orang yang menyimpang kembalinya kepada beliau. Seperti Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, sangat wajar dan ini memang seperti itu jalannya. Syekh Al-Albani menjuluki beliau sebagai Imam Jarh wa Ta'dil. Nah, para ulama yang lainnya mengakui. Lantas sekarang bermunculan orang-orang yang akhirnya kita ini butuh untuk banyak-banyak berdoa. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam saja banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita mimba bil aula. Karena permasalahan-permasalahan sebetulnya yang kita lihat ini, mana sih ada dari kalangan ahli sunnah yang tidak paham wajibnya ihtiram terhadap al-kibar. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang berani lancang kepada Syekh Rabi hafizahullah taala kemudian mengatakan al-haq ma Syekh Muhammad bin Hadi. Terus bagaimana itu katanya? Hah? Illa anta wa arafat wa man ma'akum killah. Ini luar biasa ucapan seperti ini. Enggak punya adab. Nah. Famadha asa an naf'al ma'aka ya Syekh? Apa yang mau kita harapkan bersama engkau ya Syekh? Apa yang mau kita lakukan bersama engkau ya Syekh? Luar biasa ucapan-ucapan yang enggak punya adab sama sekali. Nah ini kalau syekhnya mereka sudah seperti inilah, bagaimana lagi dengan yang bawahnya. Yang dilakukan oleh Syekh Ruzek kepada Syekh Rabi luar biasa. Lah ini kalau yang dianggap syekhnya sudah seperti ini, bagaimana lagi dengan yang di bawahnya. Asatidah kita sekarang mulai berbicara, yang dimana sebelumnya ketika sulh berusaha menahan, walaupun mereka sudah dahuluan berbicara, nah, tapi tadi memang akhirnya al-barokah ma'akabirikum. Nah, perang teluk kita lihat fatwa Syekh bin Baz, wa Syekh al-Kibar membolehkan untuk meminta bantuan dari Amerika dan yang lainnya. Memang kondisinya darurat. Wa mereka kibar yang lebih paham. Nah, tapi orang-orang yang ini tadi Sigor ini seperti ketika itu Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang lainnya. Wah itu. Nah, ulama'nya hukumah. Umala katanya agen-agennya. Yang dengan itu akhirnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dan bersama syekh yang lainnya ketika itu diantaranya Syekh Muhammad Aman al-Jami bangkit untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Sampai Syekh Rabi menulis kitab yang di situ isinya adalah jawaz al-isti'anah bil kufar 'alal kufar. Bolehnya dalam syariat ini meminta pertolongan kepada orang-orang kafir dalam rangka melawan orang kafir. Dan alhamdulillah akibat dari menerima nasihat, alhamdulillah negeri Saudi sampai sekarang alhamdulillah tenang terkendali. Mana itu sahabat katanya, wah itu orang-orang kafir, mau masuk Masjidil Haram, mau menjajah, sudah dekat dengan Makkah dan Madinah. Nah ini omongannya Sigar. Nah, kita lihat hasil dari fatwanya Kibar, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan sebaliknya. Nah, tentara Amerika berapa banyak yang masuk Islam dalam dengan sebab perang Teluk. Dakwah terus digencarkan, masuk ke negeri Saudi dan yang lainnya dalam rangka menjaga kehormatan pemerintah Saudi dari kedzaliman negeri Irak ketika itu. Masuk tentara Amerika, silahkanlah antum tanya pada orang yang ketika itu ada di situ, berapa banyak tentara Amerika yang akhirnya masuk Islam? Luar biasa. Akhirnya kita paham ya, al-barokah ma'akabirikum. Nah ini enggak punya adab. Kalau bukan karena Kibar mengatakan terhadap para muta'asib-muta'asib itu, bayyinu lahum sebelumnya wansahuhum wa ilam yakbalu apa? Fahadziruhum watrukuhum. Ya kita juga enggak akan berbicara. Syekh Rabi ditanya, terus bagaimana sikap kita terhadap muta'asibnya Duktur Syekh Muhammad bin Hadi? Kata Syekh Rabi, ya jelaskan, nasihati, kalau enggak nerima ya sudah, tahdir. Kan gitu, tinggal. Nah, karena Kibar sudah berbicara, memulai ain. Nah, sementara mereka, baru sulah, sudah ngomong, so'afika. Enggak punya adab. Nah, makanya dahulu para salaf betul-betul menekankan permasalahan adab. Sebagian salaf dahulu mengatakan, ilmun bila adab kanarin bila hatab. Sur'ana ma tadhab. Ilmu itu, seorang punya ilmu, kalau enggak disertai dengan adab, itu permisalannya seperti api yang tidak ada hatabnya, tidak ada kayu bakarnya, tidak ada bahan bakarnya. Gimana kira-kira? Api enggak ada bahan bakarnya. Sur'ana ma tadhab. Ya cepat hilang api tersebut. Sama. Ilmu kalau enggak disertai dengan adab, mayanfa ilmu tersebut. Hilang. Barokahnya ilmu tersebut hilang. Manfaat ilmu tersebut hilang. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, lau ta'alamta baban min abwabil adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina min abwabi aw sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku, kalau seandainya engkau ini belajar satu bab dari sekian banyak bab tentang adab, ini lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih berharga di sisiku daripada engkau belajar 70 cabang dari sekian banyak cabang ilmu. Dahulu para salaf itu belajar adab dulu, belajar kedatang ke masyayikhnya, ke ulamanya, bukan langsung mencatat hadis. Sebagian dilakukan oleh Imam Ahmad, Yahya Ibn Ma'in, dan yang lainnya. Tapi melihat dulu adabnya para ulamanya, para guru-gurunya, sikapnya, tingkah lakunya. Diambil dulu adab, belajar adab. Ini penting. Nah, dengan adab inilah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus dalam rangka ini. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Hanyalah aku yang diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab. Tentunya hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya atau nas-nas yang lainnya yang menyebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku mengutus jin dan manusia atau menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Karena kalau sudah berbicara masalah adab, ini cakupannya luas. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika hadis itu sahih, tidak akan mungkin salah. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya benar. Hanyalah aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. menyempurnakan adab. Berarti kalau sudah cakupannya adab dan akhlak, ya bersama seluruhnya. Adab bersama Allah, berarti bertauhid, jangan syirik. Adab bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Dan adab bersama yang lainnya, diantaranya adab bersama kibar. Nah, di antara adab bersama kibar, ya kita menahan diri untuk tidak berbicara sebelum kibar berbicara. Kalau bukan karena kibar sudah berbicara, kita enggak berani untuk berbicara. Kenapa? Adab. Kenapa? Loh, ini termasuk kita mengagungkan Allah. Inna min ijlalillah ikram dzisyaibah. Termasuk dari pengagungan kita terhadap Allah, kita memuliakan orang yang sudah tua. Apalagi kalau orang tersebut berilmu, alim. Harus punya adab. Ini enggak punya adab. Baru kemudian ulama berbicara tahdzir, ya sudah. Baru ketika Syekh Rabi' mengatakan, jangan hadir di darasnya Dr. Muhammad bin Hadi. Ya kita ikuti. Juga bukan termasuk, dan juga bukan bagian dari adab, kalau para kibar sudah berbicara, kita berlambat-lambat. Ini juga bukan adab. La tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ya pokoknya nasihatnya ulama lah. Kibar ini kita pegang sudah. Lagi mana lagi kalau ternyata kibar tersebut dengan dalil. Dengan burhan. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi membicarakan tentang masyayikh, tentang Syekh Harafah, tentang Syekh Abdul Ilah dan yang lainnya. Oh, Syekh Rabi bukan orang yang enggak paham. Oh, Syekh Rabi siapa beliau? Wah, gurunya Syekh Muhammad juga. Syekh Rabi. Nah, ternyata dia ada burhan, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Untuk kemudian mereka mensikapi, untuk mereka meyakini bahwa ini so'afiqah, ini berat. Kata Ibnu Aqil, rahimahullah ta'ala, man sadara i'tiqaduhu an burhan lam yakun indahu talawun. Barang siapa yang i'tikadnya itu bersumber, munculnya itu di atas hujah, di atas burhan, insya Allah orang tersebut enggak memiliki talawun dalam agamanya. Kita bisa saksikan nih sekarang. Orang yang akhirnya mengambil sikap beri'tikadnya karena tanpa hujah, tanpa burhan. Kita lihat talawunnya ini. Dulunya seperti ini. Dulunya mensikapi jelas. Lah sekarang bergabung. Nah. Tidak mengherankan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan inna dhalalah tahakkut dhalalah antung kira makunta ta'rif wa ta'rifa mangkunta makunta tungkir. Kesesatan yang betul-betul kesesatan itu ketika engkau dahulu menganggap perkara ini baik, ya sekarang kau anggap perkara itu mungkar. Engkau dulu menganggap itu mungkar, sekarang kau anggap baik. Tahu bahwa fulan itu dulu seperti ini, sekarang bergabung. Yang dipakai sunnahnya siapa? Coba lihat. Bergabung, ahlul batil, menerima ajakan ahlul batil. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya orang Nasara ahlul kitab. Malik Ghassan. Mengajak Ka'ab ibnu Malik. Tahu Ka'ab ibnu Malik disikapi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dihajar. Diajak dan ngirim surat falhaq bina nuwasik, ayo gabung sama kita akan memberikan engkau berbuat baik kepada engkau, kasih posisi nuwasik muasa. Hati-hati, enggak mudah permasalahannya. Akhirnya gabung. Nah, ini sekarang, nah, sehingga bukan termasuk adab kita mendahului para ulama kibar, dan juga bukan termasuk adab kita berlambat-lambat dari fatwanya mereka. Makanya Al-Hajuri ketika mulai berbicara dalam permasalahan fitnah Abul Hasan, dalam kondisi ketika itu kibar belum berbicara, itu mauqifnya bukan mauqif yang mahmud ketika itu. Tidak dipuji oleh para ulama kibar. Kenapa? Para ulama kibar belum berbicara. Nah, sama persis. Sekarang ada syubhat. Ketika fitnah waktu itu, setelah perang Teluk kejadiannya, akhirnya Suriah muncul. Syekh Robi waktu itu belum mensikapi Safar al-Hawali. Syekh Muhammad bin Hadi sudah. Nah, dan ternyata kita lihat dalam perjalanannya. Nah, akhirnya Syekh Robi ikut. Akhirnya mensikapi Safar al-Hawali dan yang lainnya. Ini bukan permasalahannya. Syekh Robi enggak tahu siapa Safar al-Hawali ketika itu. Nah, tapi permasalahannya kita ini atau beliau masih berharap. Siapa tahu. Kan namanya nasihat itu kan ada proses. Nah, bagaimana sabarnya ulama kita sebetulnya dalam menasehati orang-orang yang bermasalah. Wah, ini Syekh Muhammad bin Hadi sudah mensikapi. Nah, terus dibilang, wah, akhirnya Syekh Robi tidak. Bahkan mauqif yang seperti itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Ketika itu yang Syekh Robi sudah jadi seorang alim besar, Syekh Muhammad bin Hadi ini masih berumur berapa? Masih. Nah ini. Ini syubhatnya. Maka kita katakan ya bukan seperti itu. Para ulama ketika itu paham bagaimana syubhatnya atau kebatilannya Abdurrahman Abdul Khaliq. Paham kebatilannya Safar al-Hawali dan yang lainnya. Tapi masih berusaha. Nah, masalah bergabung juga ini sebetulnya akhirnya ya sudah. Almaru ala dini khalilih memang. Seseorang itu di atas agama ya kawan dekatnya, pergaulannya. Bergabungnya dengan siapa? Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Akamakil. Barang siapa yang tersamar bid'ahnya, enggak tersamar bagi kami temannya. Bergabungnya dengan siapa? Kata para salaf. Nah, karena di awal muncul fitnah ini sempat berbaik sangka dengan Ustadz Askari. Oh, mungkin ada beliau, ada perbedaan pandang dan yang lainnya. Loh, tapi akhirnya bergabungnya kok sama orang-orang yang di mana dahulu sebelum ini Ustadz Askari itu paham siapa? Dul Akmal. Ada pernyataannya kan? Kita sudah dengar semuanya, termasuk dengan Solehuddin. Kita yang di Karawang, betul-betul terheran-heran. Loh kok bisa Ustadz Askar ini gabungnya dengan Solehuddin? Solehuddin itu ketika dinasehati oleh Ustadz Lukman, duduk bersama kita, untuk didudukkan permasalahannya. Itu ada Ustadz Askari tahu. Tentang kedustaan-kedustaan Solehuddin. Tentang fitnah-fitnah. Dan kemungkaran-kemungkaran. Ya lo kan Solehuddin lo kok bergabung. Ya akhirnya emang. At-tuyur. Al-ashkali hataqa. Akhirnya seperti itu. Dan ini ya ikhwan. Pelajaran buat kita. Untuk kita terus banyak-banyak berdoa. Jangan kita merasa kita ini. Oh, betul di satu sisi kita bersyukur. Tapi di sisi lain kita khawatir sekian banyak fitnah terlewat, gugur nih. Fulan gugur fitnah ini. Fitnah berikutnya fulan gugur. Fitnah-fitnah yang lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih bersama kita. Ternyata fitnah ini gugur. Enggak menutup kemungkinan wal'iyazubillah kita pun gugur. Maka jangan kita merasa tenang. Kita khawatir. Nah, banyak-banyak berdoa agar Allah terus mengokohkan kita di atas al-haq ini sampai al-maut menjemput kita. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini ada beberapa pertanyaan.

Katanya diusir dari Karawang. Nah ini pengikut-pengikutnya, siapa yang mengusir? Nah, itu nasihat. Ustaz Mubarak yang beri nasihat. Nasihat dalam rangka apa? Kalau mau tobat, itu tinggalkan teman-teman jeleknya. Bukan ngusir dari Karawang, bukan. Nasihati, jangan kumpul dengan orang-orang lamanya, dengan ikhwan-ikhwan yang bermasalah. Kalau masih bersama ikhwan yang bermasalah ini, yang enggak akan selesai tobatnya. Nah, al-muhim seperti itu. Apa yang kita lakukan apabila ada teman atau orang yang menyimpang dari al-haq? Terus nasihat apa yang kita berikan kepada orang tersebut? Ya, sebagaimana yang disebutkan Syekh Rabi, kalau ada teman yang menyimpang dari al-haq, ya bayyinu lahu, jelaskan, wansahuhu, nasihati. Nah, unsur akhaka zaliman au madluman, ditolong. Nah, dinasihati dahulu biar dia mau kembali rujuk. Nah, dan nasihat apa yang kita berikan kepada orang? Ya, nasihat untuk terus. Intinya adalah ini loh manhaj salaf. Nah, seperti itu. Nah, ikuti dah manhaj salaf dalam permasalahan apa saja. Salah satu diantaranya, ya kembalikan permasalahan kepada kibar, ikut. Apalagi kalau kibar punya dalil di atas burhan. Sementara orang yang menyimpang tidak punya hujah, tidak punya burhan. Nah, ini manhaj salaf seperti ini. Nah, kalau memang dinasihati, dijelaskan, enggak bisa, ya sudah. Kata Syekh Rabi, tahdir. Ya tentunya tapi ada proses ya. Nah, tergantung lihat juga orangnya siapa. Nah, sudah jelas, sudah makan waktu, masih tetap bahkan akhirnya jidal, yu'anid, melawan, sudah tahu al-haq, sudah tahu sebutkan dalil, fatwa para ulama sudah jelas, ya sudah. Kata Syekh Rabi, fahadziru minhu watrukuhu. Tinggal sudah, tahdir diingatkan. Nah, bagaimana kedudukan Syekh Muhammad bin Hadi? Apakah termasuk masyayikh kibar seperti yang diakui oleh orang-orang yang ta'assub kepadanya? Kedudukan Syekh Muhammad bin Hadi, ya tentunya tidak ada yang mengingkari sebelum ini. Siapa sih yang mengatakan sebelum ini bahwa Syekh Muhammad bin Hadi itu bukan alim? Nah, tapi ketika alim tersebut keliru, ya namanya keliru-keliru. Masa mau kita mengikuti yang keliru, walaupun bersumber dari siapa saja. Nah, ya kita katakan ya yang salah-salah. Lalu kita cuma ikut, para ulama yang lainnya lebih paham. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi salah, ya kita katakan salah. Seperti itu. Apakah termasuk Masyayikh Kibar? Syekh Muhammad bin Hadi memang banyak pujian dari para ulama yang lainnya. Syekh Ubaid kan pernah ditanya, ya ketika datang ke Indonesia, tentang Syekh Muhammad bin Hadi, dijawab allamah. Memang, Masya Allah. Ya, tapi kan bukan berarti akhirnya kita dituntut untuk bertaklid. Nah, beliau bersikap seperti ini ketika ditanya, enggak ada burhan, enggak ada hujah. Terus apa kita dituntut untuk bertaklid? Nah, apa dituntut kita untuk berta'asub? Ya sama, antum kok ta'asub ke Syekh Rabi? Kita juga, nah, kan sekarang permasalahan ya, kalau mau ini orang masih mencari kebenaran ya mudah, karena kalau orang mencari kebenaran diajak diskusi secara ilmiah ini paham enak. Tapi kalau sudah maunya ta'assub, taklid, enggak mau tahu ya repot. Nah, kan permasalahan bukan pada pribadi Syekh Rabi atau Syekh Muhammad, tapi sekarang lihat hujahnya, burhannya. Syekh Rabi yang seperti itu pun ketika dahulu sempat khawatir bahwa Luqman ini adalah dasis, yang pada hakikatnya ini pemikirannya Ja'far Umar Thalib, khawatir. Dalam perjalanan setelahnya melihat, oh ternyata benar. Luqman bin Abdul ini tidak seperti yang disang. Ya sempat keliru dalam mengambil kesimpulan. Kekhawatiran beliau tidak terbukti. Walaupun sebetulnya ya, korban saja Ustaz Luqman ini. Nah, korban dari Syekh Ja'far Umar Thalib. Karena pemikiran yang tertulis itu yang bawa selalu menembang, tapi pada hakikatnya itu titipan pertanyaan dari ini Ja'far Umar Thalib ini. Nah, dalam perjalanannya terbukti. Ya, karena memang manusia ini bukan orang yang mengetahui isi hati. Ya ini kan sekarang itu dah intinya. Tinggal lihat burhan, tinggal lihat hujahnya ada apa tidak. Kan seperti itu. Baik, sudah waktunya ya. Hah? Sudah ya? Belum? Ini ada pertanyaan lagi tadi, mana ini? Nah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab. Makana minas sawab faminallahi wahdah. Wa makana minal khata' faminni wa minas syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.